Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 104, masuk pada bab baru yaitu al-mamnu'u minas sarfi, yaitu isim yang dicegah dari tanwin. Al-aslu fi kulli minal ismil mufradi wa jam'i taksiri an yujarra bil kasrati. Pada asalnya semua isim mufrad dan jama' taksir itu dimajrurkan dengan tanda kasrah. Kama anna al asla fi hadhihi al asma'i an yalhiqa akhiruha at tanwinu idza kanat mujarradatan min al wal idafati. Sebagaimana pada asalnya isim-isim ini ya huruf terakhirnya diberi tanwin ketika terbebas dari al atau idofah. Wa tanwinu nunun sakinatun yuntaku biha fi akhirihil ismil mu'rabi al mujarradi min al wal idofati wa hiya la tuktabu wa innama turusamu dhammataini fi halatir raf'i. Tanwin adalah nun sukun ya, yang diucapkan pada akhir isim mu'rab ya, yang terbebas al-mujarrad, yang terbebas dari al dan idofah, dan dia tidak ditulis wa innama tursamu dhammatain, akan tetapi hanya diwujudkan dengan dua dhammah fi halati ar-raf'i dalam keadaan marfu. Wa fathataini ma'a idofati alifi fi an-nasbi idza kana al-ismu akhiruhu hamzatan mithlu mubtada'un aw ibtida'un ya. Dan dua fathah ya, atau diberi tanda dua fathah dan alif ketika mansub dan ya, dan alif ketika mansub ya, dan dua kasrah ketika majrur, wa kasrataini fi halatil jar, dan dua kasrah ketika majrur ya, ma'a mulahadhati adami idafati alifi fi halatin nasbi idza kana al-ismu akhiruhu hamzatan mithlu mubtada'un aw ibtida'un ya. Juga bersama ya, perlu kita perhatikan bahwa alif tidak ditambahkan ketika mansub apabila ya, idza kana, apabila isimnya ya, apabila isim akhirnya hamzah, contohnya mubtada'an ya, au ibtida'an ya, maka ketika mansub yang diakhiri dengan hamzah itu tidak diberi alif ya. Au ta'utanisil marbutati ya, au ta ittanisil marbutati mislu ya fatatan, atau ketika akhirnya itu tak marbutoh seperti fatatan, ketika mansub langsung fatatan tidak ada alifnya, alif penanda nasab ya. Amma idza kana ismu akhiruhu ham ya hamzahu yasbiquha harfun sakinun fayudafu alifun fi halatin nasbi mislu juz'an bad'an ya. Adapun apabila huruf terakhir isimnya adalah hamzah ya, dan didahului oleh huruf sukun, itu berbeda, maka ketika hal tersebut ya, ketika huruf terakhirnya isim ketika huruf terakhir dari isimnya itu hamzah namun sebelumnya itu sukun, maka diberi tanda alif, contohnya juz'an ya, dan bad'an ya, harus diberi alif penanda nasab. Mislu contohnya, ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Contoh yang lain, ja'at fatatun ra'aitu fatatan marartu bi fatatin. Contoh yang lain, abharat sufunun ra'aitu sufunan marartu bi sufunin. Selanjutnya yang asani, khilafan lil qa'idati as-sabiqati hunaka asma'un mufradatun aw jam'u taksirin la yalhaqu akhiruha at-tanwin at-tanwin wa tujarru bil fathati badalan min al-kasrati idha kanat mujarradatan min al wal idafati wa tusamma hadhihi al-asma'u bil mamnu'i min as-sarfi. Ya, berlainan dengan kaidah yang telah disebutkan yang lalu, maka ada di sana ada isim-isim ya ketika mufrad atau jamak taksir ya, dan akhirnya itu tanwin ya, yang akhirnya itu ya tidak diberi tanwin, dan majrur bil fathah, majrur dengan fathah sebagai ganti tanda kasrah ketika terbebas dari al dan idhofah, maka dinamakan jenis isim-isim ini dengan nama al-mamnu' min as-sarf. Al-thalith, al-mamnu' min as-sarf yakunu 'alaman aw sifatan aw isman. Al-mamnu' min as-sarf bisa berupa alam. Ya, pembahasan alam itu bisa dilihat lebih lengkap di juz kedua di pembahasan isim ma'rifah. Bisa juga sifat atau isim, yaitu kata benda. Kita bahas yang pertama, al-hamzah yamna'ul ya yul ya yam yamna'ul 'alamu min as-sarfi. Yang nama dicegah dari tanwin. Yang pertama, idza kanat mu'annasan. Ya, apabila namanya nama mu'annas, sawa'an kanat makhtuman bitta'i au ghairi makhtumin biha. Sama saja apabila diakhiri dengan ta atau tidak, maksudnya tak marbutoh. Ya, semua nama perempuan dan nama laki-laki ya pokok yang diakhiri tak marbutoh. Contohnya ya Fatimatu Khadijatu Makkatu ya Muawiyatu Su'adu Zainabu Baghdadu Dimashku. Ya. Fa idza kana al-'alamu al-mu'annasu thulathiyan sa ya sakinul wasati mithlu Hindun ya Misru ya Ra'dun. Ya, apabila namanya mu'annas terdiri dari tiga huruf, namun huruf tengahnya itu sukun, semisal Hindun wa Misrun wa Ra'dun, jaza man'ihi min as-sarfi wa jaza sarfihi, maka boleh menghilangkan tanwin atau juga mentanwinkannya. Contoh yang poin yang kedua terkait nama, ketika idza kana ajamiyan, ketika namanya bukan nama Arab atau nama asing. Misal contohnya Ibrahimu, Ramsisu, Nabiliyuna, Yakubu, Syakratu, Idrisu. Ya, maka nama-nama tersebut nama-nama asing, tidak bisa ditanwin. Fa idza kana al-'alamu al-'ajamiyyu thulathiyan sakinul wasati wasti surifa mithlu Nuhun wa Lutun wa Famun. Apabila nama ajamnya itu terdiri dari tiga huruf dan huruf tengahnya itu sukun, semisal Nuhun, Lutun, dan Fa'mun, ya. Maka untuk nama yang terdiri dari tiga huruf tersebut boleh ditanwin, ya Nuhun, Lutun, Fa'mun. Selanjutnya, ya poin selanjutnya, idza kana murakkaban tarkiban majaziyan. Apabila tersusunannya namanya tersusun murakkab dan susunannya majazi, itu campuran. Contohnya mislu Burusaidu, بعل بكو نيو يورك نيو يورك حضر موت ya, contohnya. Selanjutnya, إذا كان مزيدا في آخره ألف ألف ونون. Apabila akhirnya ditambah alif dan nun. Nama yang ditambah alif dan nun. Contohnya, Marwanu, Usmanu, Sulaimanu, Adnanu, Affanu. Maka itu tidak bisa ditanwin. Contoh yang lain, ya, idza kana ala wazni fi'li, ketika namanya itu ya berwazan mirip fi'il. Contohnya ya, Ahmadu, Yazidu, Yashribu. Contoh yang lain, idza kana ala wazni ya fu'ala, ketika namanya berwazan fu'ala. Contohnya Umaru, Zuhala, Kuzahu, ya, Juha, ya, Juha. Maka nama-nama tersebut dengan wazan fu'alu tidak bisa ditanwin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.